Siapa yang belum kenal makanan yang khas dan lezat? Nasi pecel Madiun dengan serundeng dan peyek, amboi sungguh nikmatnya. Tak ketinggalan pun ada nasi rawon ayam penyet. Semua khas Madiun bikin oleng kepala, oh tak ada duanya. Bapak, ibu dan saudara, cobalah sekali saja makanan penuh gizi, halal dan disukai. Mari kemarilah sini, kami telah siap menanti kunjungan Anda ini, bikin gembira hati. Tak kenal maka tak sayang, senyum Anda penuh arti. Jika Anda terkenang, kapan kesini lagi, pastikan datang lagi. Mari kemarilah sini, kami telah siap menanti kunjungan Anda ini, bikin gembira hati. Tak kenal maka tak sayang, senyum Anda penuh arti. Jika Anda terkenang, kapan kesini lagi, pastikan datang lagi.